إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya pada malam Sabtu insyaallah untuk malam Senin ini dan Senin ini merupakan waktu kesempatan akhir kita dalam menyelesaikan kitab sehingga insyaallah yang biasanya kalau malam Senin ini kita libur tidak ada kegiatan taklim sehingga karena berhubung waktu yang mepet untuk menyelesaikan pembacaan kitab terkait dengan masalah hukum-hukum kurban maka kita memanfaatkan malam ini untuk menyelesaikan biidznillahi ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pasal yang ketujuh yang menjelaskan tentang apa yang mesti dijauhi bagi seseorang yang hendak berkurban. Yaitu hendaklah dia menjauhi untuk tidak mengambil sedikit pun dari rambutnya, kulit, kuku atau yang ada pada tubuhnya sampai dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Dan perlu diketahui bahwasanya hukum ini larangan untuk mengambil sesuatu dari rambut, kuku atau yang lainnya ini adalah bagi orang yang hendak berkurban. Ini adalah bagi orang yang hendak berkurban, terlepas apakah dia sudah menunjuk hewan kurbannya atau belum. Yang jelas ketika seseorang ada niatan untuk berkurban di tahun itu, maka ketika telah masuk pada tanggal 1 Zulhijjah maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari rambut, kuku atau yang lainnya dari tubuhnya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Namun kalau ternyata ketika dia sudah berkeinginan untuk kurban namun darullah dia belum menunjuk hewan kurbannya, dia pun tidak jadi untuk kurban, maka setelah itu maka dia boleh mengambil rambut, kuku atau yang lainnya. Intinya adalah ketika seseorang ada niatan untuk berkurban, apakah dia sudah menunjuk atau belum hewan kurbannya, maka ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah maka dia diharamkan untuk mengambil rambut, kuku atau yang lainnya dari tubuhnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik, kita lanjut memasuki pasal yang ke-8. Al-Faslu Tsamin, berkata al-muallif rahimahullahu taala, Al-Faslu Tsamin, pasal yang ke-8. Fi dzakati wa syurutiha. Dalam penyembelihan dan syarat-syarat penyembelihan. Setelah selesai terkait dengan hewannya, demikian pula selesai terkait dengan apa yang mesti dijauhi oleh orang yang hendak berkurban, maka di sini beliau akan menyebutkan terkait dengan hukum-hukum pada proses penyembelihannya. Az-zakatu fi'lun ma yuhillu bihil haywanu alladhi la yahillu illa biha min nahrin aw dhabhin aw jurhin. Az-zakah, penyembelihan, yaitu fi'lun, suatu perbuatan yang dengannya hewan akan menjadi halal. Hewan akan menjadi halal, yakni dikonsumsi, dimakan, yang tentunya hewan tersebut tidak akan halal untuk dimakan kecuali dengan penyembelihan. min nahrin, apakah penyembelihannya itu dengan cara nahar, au dhabhin, atau dengan cara dhabh, au jurhin, atau dengan cara melukai. Fannahru, maka penyembelihan dengan cara an-nahr lil ibil, yaitu untuk hewan kurban dari jenis unta, yaitu dengan cara menusuk pada bagian leher yang dilakukan oleh orang yang ahli, sehingga dengan tusukan tersebut dia mampu memutus dua urat yang besar di sekeliling kerongkongannya. Namanya nahr, tanpa diikat. Nah, biasanya demikian. Wadzabhu, adapun dzabh, penyembelihan yang ma'ruf yang biasa kita ketahui, li ghairiha, dilakukan pada hewan selain unta, yaitu dengan cara mengiris. Mengiris di bagian leher. Nah, namanya dzabh. Kalau unta dengan cara ditusuk, apakah dengan pisau yang pendek atau dengan pisau yang panjang jenis tombak. Nah, Waljurhu lima la yaqdiru alaihi illa bih, adapun melukai, yakni menyembelih dengan cara melukai, itu dilakukan pada hewan-hewan yang tidak mampu disembelih secara normal seperti biasa. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ini bentuk-bentuk penyembelihan. Ada nahar, yaitu dilakukan untuk hewan unta. Ada dhabh, dilakukan pada hewan selain unta. Adapun al-jurh, dilakukan kepada hewan yang tidak bisa dilakukan penyembelihan seperti secara normal biasanya. Wa yushtaratu lidzakati syurutin tis'ah. Syurutun tis'ah. Pada penyembelihan disyaratkan 9 syarat padanya. 9 syarat menunjukkan apa? Harus disempurnakan seluruh syarat-syarat ini. Sehingga kalau tidak disempurnakan salah satu dari 9 ini, tidak diwujudkan dalam penyembelihan, maka penyembelihan tersebut tidak sah. Penyembelihan tersebut tidak sah. Syarat yang pertama, ayyakuna al-mudzakki aqilan mumayyizan. Orang yang menyembelih haruslah orang yang berakal, mumayyizan, yang berusia mumayyiz minimalnya. Dia harus berakal, mumayyizan, sudah mumayyiz. Sehingga tidak halal apa yang disembelih oleh orang yang gila. Tidak halal pula sembelihan orang yang sedang mabuk. Tidak halal pula sesembelihan yang disembelih oleh anak yang masih kecil yang belum mencapai usia mumayyiz. Yang biasa diusiakan itu usia 7 tahun. Nah, kalau masih kecil dia meskipun menyembelih, maka tidak dihalalkan, disebabkan karena belum sempurna akal yang ada pada anak tersebut. Demikian pula sesembelihan yang dilakukan oleh orang yang tua, yang pikun, ini juga tidak halal, disebabkan karena dahaba tamyizuhu, sifat mampu membedakan telah hilang pada diri orang yang sudah pikun. Dia sudah tidak bisa lagi membedakan sesuatu, mana yang benar, mana yang salah, ini itu dia tidak bisa. Kenapa? Karena usianya yang terlalu tua sampai mencapai usia pikun, sehingga sesembelihannya tidak halal. Sesembelihannya tidak halal. Ini syarat yang pertama, yang menyembelih harus orang berakal dan mumayyiz. Yang kedua, ayyakunal mudzakki musliman au kitabiyan wa huwa man yantasibu ila dinil yahudi awin nasara. Syarat yang kedua adalah yang menyembelih haruslah seorang muslim yang beragama Islam atau seseorang yang beragama ahlul kitab. Seseorang yang beragama Islam atau beragama ahlul kitab, yaitu yang menisbatkan dirinya kepada agama Yahudi ataupun Nasara. Nah, jadi tiga golongan yang halal sesembelihannya. Yang pertama adalah seorang Muslim, yang kedua adalah seorang Nasrani, dan yang ketiga adalah seorang Yahudi. Sesembelihan tiga golongan dari agama ini, sesembelihannya adalah halal, boleh dimakan bagi kaum Muslimin. Fa'amal muslimu fayahillu ma zakkahu sawa'un kana dhakaran aw unthan adlan am fasiqan tahiran am muhdathan aw muhdithan. Maka sesembelihan yang dilakukan oleh seorang yang beragama Islam, baik itu laki-laki, perempuan, orang yang baik ataupun orang yang jahat, dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas, maka sesembelihannya halal. Sesembelihannya halal. Wa amal kitabi, adapun ahlul kitab, orang Nasrani ataupun orang Yahudi, maka sesembelihannya juga halal bagi kaum muslimin. Apakah ayah dan ibunya seorang muslim ataukah ayah ibunya juga seorang ahlul kitab. Wa qad ajma'al muslimuna ala hilli ma dzakahul kitabi. Maka kaum muslimin, para ulama, mereka telah sepakat bahwasannya sesembelihan yang dilakukan oleh ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani, hukumnya adalah halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum." Dan ta'am, makanan, dijelaskan oleh para ulama, makanan di sini adalah sesembelihan. Dan sesembelihan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian wahai kaum muslimin. Wa ta'amukum, dan sesembelihan kalian wahai umat Islam juga halal bagi mereka ahlul kitab. Juga halal bagi mereka ahlul kitab. Wa li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala min syatin ahdat halahu imra'atun yahudiyah. Demikian pula bahwasannya Nabi SAW ini sebagai dalil bahwasannya sesembelihan orang-orang Yahudi dan Nasara juga halal bagi kita kaum muslimin adalah bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah makan daging kambing yang dihadiahkan oleh Nabi Muhammad, yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad dari seorang wanita Yahudi. Jadi wanita Yahudi ini menyembelih kambing, lalu kemudian dagingnya dihadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun memakannya. Nah, beliau pun memakannya. Menunjukkan apa? Bahwasannya Rasulullah makan daging dari sesembelihannya wanita Yahudi. Wa akala min khubzi sya'irin wa ihalatin sanikhah da'ahu ilaihi ma yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah makan roti gandum dan ihalah sanikhah. Ihalah sanikhah itu makanan yang terbuat dari lemak kambing ataupun lemak unta yang sudah berubah karena dibiarkan. Dan makanan dari lemak yang masyhur saat itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah pernah makan roti gandum, kemudian makanan yang terbuat dari lemak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan tersebut karena adanya undangan dari seorang Yahudi. Nah, jadi Yahudi memotong apakah kambing ataupun unta, lalu kemudian lemak dari hewan tersebut dijadikan makanan, lalu kemudian Nabi Muhammad dipanggil untuk memakan makanan tersebut. Nah, Rasulullah memakannya. Menunjukkan apa? Bahwasannya sesembelihannya orang-orang Yahudi adalah halal bagi kaum muslimin. Adapun, sini saya jelaskan secara makna, adapun sesembelihan selain ahlul kitab, sesembelihan selain Yahudi dan Nasara, maka hukumnya adalah haram, tidak halal untuk dimakan. Seperti sesembelihannya orang-orang musyrikin, orang-orang syuyu'iyun, orang-orang ateis, atau orang-orang yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya, Pokoknya agama-agama selain agama Yahudi Nasara. Nah, maka tidak halal untuk dimakan bagi kaum muslimin. Berkata Imam Ahmad, la a'lamu ahadan qala bi khilafihi illa an yakuna sahiba bid'ah. Aku tidak mengetahui seseorang yang menyelisihi pendapat bahwasannya sesembelihan Yahudi dan Nasara adalah halal bagi umat Islam, kecuali yang menyelisihi tersebut itu dari kalangan ahlul bid'ah, orang yang tidak mengerti tentang agama. Wa naqala al-ijma' 'alaihi al-Khazin fi tafsirih. Al-Imam Al-Khazin menukilkan ijma', kesepakatan para ulama, bahwasannya sesembelihannya orang-orang ahlul kitab halal bagi kaum muslimin. Wa ala hadha fala yahillu ma dhabahu syu'iyyun wal musyrikun sawa'un kana syirkuhum bil fi'l kaman yasjuduna lil asnam. Oleh sebab inilah tidak halal sesembelihan yang dilakukan oleh orang-orang ateis yang tidak memiliki agama, yang tidak meyakini adanya pencipta. Demikian pula tidak halal sesembelihan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Sama saja apakah kesyirikan mereka adalah kesyirikan dengan perbuatan yang mereka lakukan, seperti orang-orang yang bersujud kepada berhala, atau kesyirikan yang mereka lakukan dengan ucapan mereka, seperti orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak halal sesembelihan mereka. Demikian pula beliau menjelaskan lanjutnya, tidak halal juga sesembelihan yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan salat. Li'annahu kafir, karena sesungguhnya orang yang meninggalkan salat hukumnya adalah kafir, berdasarkan pendapat yang rajih dalam hal ini. Sama saja apakah dia meninggalkan salat karena malas, ataukah dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat lima waktu, sehingga tidak halal sesembelihan yang dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan sholat lima waktu. Nah, terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat lima waktu ini ada perselisihan di antara para ulama. Memang di sana ada yang berpendapat hukumnya kafir, dan di sana bagian para ulama ada yang mengatakan hukumnya tidak sampai pada derajat kafir. Nah, bahkan beliau mengatakan wala yahillu madzabahu jahidu wujubin shalawatil khams. Walau shalla, orang yang mengingkari kewajiban salat lima waktu sesembelihannya tidak halal meskipun dia juga masih salat. Nah, meskipun dia salat, kalau dia berkeyakinan bahwasanya salat lima waktu itu tidak wajib, maka dia kafir. Ketika dia menyembelih, dagingnya tidak boleh untuk dimakan karena tidak halal. Nah, dan di sini beliau memberikan tambahan penjelasan, karena mungkin ada pertanyaan ahlul kitab dalam menyembelih khawatir nanti tidak membaca basmalah. Nah, maka secara asal kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlul kitab Yahudi ataupun Nasara, secara tradisi mereka dari dahulu, meskipun mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namun ketika mereka menyembelih, mereka selalu dalam penyembelihan tersebut mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mengikut sertakan nama selain Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan mereka. Ini dari zaman dahulu. Oleh sebabnya dihalalkan bagi kaum muslimin. Karena apa? Karena ketika mereka menyembelih, mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini tidak diharuskan seseorang ketika hendak memakan daging dari penyembelihan ahlul kitab, tidak diharuskan bagi mereka untuk bertanya, "Hei, kamu tadi menyembelih ini baca bismillah menyebut nama Allah atau enggak?" Tidak diharuskan yang demikian. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sekian kasus dan sekian keadaan, tatkala beliau diundang, tatkala beliau diberi daging dari hewan sesembelihannya orang-orang Yahudi ataupun Nasara, tidak pernah dinukilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Kamu menyembelih menyebut nama Allah atau tidak?" Tidak pernah. Sehingga dalam hal ini seseorang muslim tidak diharuskan bertanya kepada ahlul kitab tersebut dalam menyembelih apakah dia membaca menyebut nama Allah atau tidak. Nah, ini termasuk dari tanattu' fid din, terlalu memberat-beratkan dalam beragama. Ketika dikatakan asal penyembelihan ahlul kitab adalah halal bagi kita, maka ketika dikasih silahkan dari daging tersebut untuk dimasak dan untuk dimakan. Pernah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Inna qauman ya'tunana bilahmin la nadri adzakarullaha alaih amla?" Pernah kami didatangkan oleh suatu kaum daging yang kami tidak tahu ketika dia menyembelih dia menyebut nama Allah atau tidak. Lalu Rasulullah mengatakan, "Samullaha alaihi wa antum kulu wa kulu." Kalau gitu kalian ragu, ya sudah, kalian ketika makan baca saja bismillah lalu makan. Nah, baca bismillah lalu makan. Nabi Rasulullah SAW tidak memerintahkan sahabat tersebut, "Yo, kamu tanya dulu dong." Tidak memerintahkan demikian. Namun Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, "Samullah antum alaih wa kulu." Kamu ketika makan baca saja bismillah lalu kemudian makan daging tersebut. Sehingga apa? Memberat-beratkan diri untuk bertanya penyembelihan ahlul kitab ini dibaca, membaca atau tidak, menyebut atau tidak nama Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan memberat-beratkan diri di dalam beragama Islam. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Al-muhim, syarat yang kedua, yang menyembelih itu dari kalangan, dari kaum muslimin atau dari kalangan ahlul kitab Yahudi ataupun Nasara. Syarat yang ketiga, dalam penyembelihan haruslah diniatkan untuk menyembelih. Dalam membunuh hewan tersebut haruslah diniatkan untuk menyembelih. Nah, kenapa? Karena dalam penyembelihan itu harus ada niat dalam penyembelihan. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau seandainya ada hewan yang mengamuk, mungkin sapinya ngamuk menyerang dirinya, akhirnya dia pun kebetulan membawa parang atau membawa pedang menebas sapi tersebut yang mengakibatkan dia mati sapi tersebut. Ketika dia menebas, sama sekali dia tidak ada niat untuk menyembelih hewan tersebut. Dia menebasnya adalah untuk menjaga diri dari serangan sapi tersebut. Maka hukum sapi tersebut adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena saat membunuh tersebut tidak ada niat apa? Penyembelihan. Tidak ada niat penyembelihan. Maka di dalam menyembelih, maka harus ada niat tazkiyah penyembelihan di dalam qalbunya. Syarat yang keempat, bahwasannya penyembelihan yang dilakukan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Penyembelihannya tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Baik itu penyembelihan tersebut diserahkan untuk orang soleh seandainya, atau penyembelihan tersebut diserahkan kepada malaikat, atau penyembelihan tersebut dilakukan untuk mengagungkan berhala ataupun yang lainnya, dia peruntukkan penyembelihan tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini termasuk dari perbuatan syirik. Nah, bagaimana dengan keadaan daging sapi tersebut, maka hukumnya haram untuk dimakan. Kenapa? Karena penyembelihan kepada selain Allah ini merupakan penyembelihan yang batil, sehingga sapi tersebut, hewan tersebut, hukumnya adalah bangkai sehingga tidak boleh untuk dimakan. Tidak boleh untuk dimakan. Sehingga ini syarat yang keempat, penyembelihannya harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Syarat yang kelima, dalam penyembelihan tidak boleh menyebut nama selain Allah. Dalam penyembelihan tidak boleh menyebut nama selain Allah. Baik itu menyebut namanya Nabi, atau menyebut malaikat Jibril, atau menyebut fulan siapa, tidak diperbolehkan. Meskipun ketika dia menyembelih, dia juga menyebut nama Allah. Nah, seandainya dia membaca bismillah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Tidak boleh mengikut sertakan nama selain Allah dalam penyembelihan. Nah, tidak boleh ya demikian. Ketika ada yang melakukan demikian, dia membaca Bismillah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka penyembelihan tersebut batil. Hewan tersebut dihukumi bangkai dan tidak boleh untuk dimakan. Tidak boleh untuk dimakan. Berdasarkan hadis, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang dia menyekutukanku, kata Allah, dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan sekutunya tadi. Nah, Allah tidak ridha, Allah tidak menerima. Sama saja ketika dia menyembelih, dia menyekutukan Allah. Dia membaca Bismillah wasmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu Nabi Muhammad, maka tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah batil. Tidak sah penyembelihan tersebut. Baik, ini yang kelima. Tidak boleh menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keenam. Ayat kurasma Allah taala alaiha. Ketika menyembelih tadi yang keempat, syarat yang kelima tadi tidak boleh menyebut nama selain Allah. Nah, syarat yang keenam harus menyebut nama Allah pada saat penyembelihan. Harus dia menyebut nama Allah dalam penyembelihan. Fayaqulu 'inda tadhkiyatiha, maka dia mengatakan saat menyembelih bismillah. Minimalnya demikian, bismillah. Nah, dengan kalimat ini menjadikan penyembelihan tersebut saat dia menyembelih menjadikan halal untuk dimakan. Namun kalau dia meninggalkan kalimat ini, tidak mengatakan bismillah, langsung digorok, maka hewan tersebut dihukumi bangkai sehingga tidak boleh untuk dimakan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-118, fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Silakan makan dari sesembelihan-sesembelihan yang disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan makan ketika disebut nama Allah. Berarti apa? Kalau tidak disebut nama Allah padanya, maka hukumnya adalah tidak boleh dimakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma anharaddam wa dzikrasmullahi alaihi fakulu." Apa saja yang dialirkan darahnya dan disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala, fakulu, maka silahkan kalian memakannya. Nah, jadi apa? Rasulullah membuat syarat harus dialirkan darahnya dan harus juga disebut nama Allah pada penyembelihannya. Apabila dilakukan demikian, fakuluh, maka silahkan makan. Sehingga kalau tidak dilakukan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak diperbolehkan memakannya. Wala farqa baina ayyatruka smallahi 'alaiha 'amdan ma'ilmi aw nisyanan. Sama saja tidak ada perbedaan ketika dia meninggalkan, tidak menyebut nama Allah sengaja atau tidak sengaja. Ketika dia meninggalkan dan tidak menyebut nama Allah sengaja atau tidak sengaja, maka hukum hewan tersebut adalah bangkai. Nah, ketika seseorang menyembelih dia lupa membaca, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan. Alal khilaf bainal ulama, meskipun ada perselisihan di kalangan para ulama. Li'umumi hadhil ayah, berdasarkan keumuman ayat ini, ketika Allah mempersilahkan bagi umat Islam untuk memakan daging yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala saat penyembelihannya. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala tasmiyata syartan fil hil wa syartu la yasqut bin nisyani wal jahl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bacaan basmalah itu sebagai syarat dalam halalnya suatu hewan yang disembelih. Dan syarat itu tidak akan gugur meskipun dia lupa ataukah sengaja. Nah, tidak akan gugur. Nah, sehingga apa? Ketika dia lupa atau bahkan mungkin dia sengaja tidak mewujudkan syarat tersebut, maka hukumnya batal. Sesembelihannya juga batal, sehingga hewan tersebut hukumi bangkai, tidak boleh dimakan. Walianahu lau azhaqa ruhaha bighairi inhari dam nasian au jahilan lam tahilla. Seperti pula seseorang yang menghilangkan nyawa dari nyawa hewan, apakah ketika dia menghilangkan nyawa tersebut tanpa mengalirkan darah disebabkan karena lupa atau sengaja, maka hewan tersebut apa namanya tidak halal. Nah, ketika dia membunuh dia lupa, tidak dialirkan darahnya, tidak disembelih. Nah, dia lupa, loh kok kenapa ini tadi tak pukul, kenapa enggak tak sembelih? Dia lupa mungkin ya, mungkin ada kejadian demikian. Kok kenapa enggak tak sembelih tadi, kok tak pukul sampai mati ayam ini? Nah, atau mungkin dia melemahkan kekuatan sapi biar nanti proses penyembelihannya mudah, akhirnya sampai mati hewan tersebut. Dia tidak sengaja ternyata. Maka sengaja atau tidak sengaja, ketika hewan tersebut memang tidak dialirkan darahnya saat mencabut nyawanya, maka hukum hewan tersebut adalah bangkai, tidak dianggap sebagai penyembelihan. Maka semakin demikian juga pada bab penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala saat menyembelih. Dia lupa atau sengaja, lupa atau tidak lupa, sengaja atau tidak sengaja, ketika dia tidak menyebut nama Allah, maka hukumnya adalah batil, tidak diperbolehkan. Naam. Wa idza kana al-mudzakki akhras la yastati'u an-nutqa bit-tasmiyah ka fathul isharatud dalah. Lalu bagaimana kalau seandainya yang menyembelih orang yang bisu, dia tidak bisa membaca bismillah. Nah, maka kata beliau cukup bagi orang yang bisu saat menyembelih dia membuat isyarat, yang dengannya itu dia mengisyaratkan kalau dia itu membaca bismillah. Dengan isyarat seperti apa? Ya Allah alam. Yang jelas dia membuat isyarat sebagai ganti dari pembacaan basmalah disebabkan karena dia bisu. Berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Baik, ini syarat yang ke-6 ketika menyembelih harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ke-7, antakuna dzakatu bimuhaddatin yunhirud dam. Penyembelihan haruslah dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, alat tajam, pisau atau yang lainnya yang dapat mengalirkan darah. Nah, min hadid, apakah terbuat dari besi, au ahjar, atau terbuat dari batu, au zujat, atau terbuat dari kaca, au ghairiha, atau yang lainnya dari benda-benda tajam. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi faguluh malam yakun sinnan au dhufran. Apa saja yang dialirkan darahnya dan disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan makan selama bukan tulang ataupun kuku, selama bukan tulang ataupun kuku. Sehingga seluruh dari benda-benda tajam maka diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat menyembelih hewan selama bukan terbuat dari tulang dan kuku. Wa sa'uhadditsukum an dzalik, aku akan kabarkan kepada kalian kenapa alat penyembelihan jangan terbuat dari tulang dan kuku. Terbuat dari gigi ya, afan, dari gigi tidak boleh. Ammasin, adapun gigi, fa'admun, itu adalah bagian dari tulang. Amma dhufru, adapun kuku, famuddal habasyah, itu merupakan pisaunya, senjata tajamnya orang-orang Ethiopia, orang-orang Habasyah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengalirkan darah dalam penyembelihan dengan menggunakan gigi, digigit, atau dengan menggunakan kuku, dengan cara dipotong pakai kuku. Nah, ini tidak diperbolehkan. Pakai alat apapun, terbuat dari besi, buat dari batu, ataukah terbuat dari besi ini tembaga, kuningan, ataupun yang lainnya, terbuat dari kaca, diperbolehkan dijadikan sebagai alat untuk menyembelih selama bukan tidak menggunakan gigi ataupun tidak menggunakan kuku. Wallahu taala alamu bissawab. Ada budak wanita milik Ka'ab bin Malik, ketika dia menggembala domba di suatu daerah, maka dia pun melihat ada seekor kambing, seekor domba dari domba-domba yang dia gembala sekarat kayak mau mati. Fakasarat hajaran, maka budak wanita ini pun memecah batu. Dia memilih mana yang tajam, lalu kemudian digunakan untuk menyembelih kambing tersebut. Kemudian kejadian tersebut mereka ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amarahum bi akliha, maka Rasulullah pun memerintahkan kepada mereka untuk memakan daging kambing tersebut. Menunjukkan apa? Penyembelihan dengan batu pun diperbolehkan. Syaratnya apa? Digunakan untuk mengalirkan darah dengan menyembelihnya. Fa in azaqar ruhaha bighairi muhaddadin lam tahil. Kalau seandainya seseorang menghilangkan nyawa dari hewan dengan yakni tidak menggunakan benda tajam, maka hukumnya adalah tidak halal. Seperti dia mencekiknya, atau dia yus'iquha bil kahruba, dia menyetrum sampai mati. Nah, maka ini hukumnya tidak diperbolehkan. Namun kata beliau, kalau seandainya hewan tersebut dicekik atau disetrum namun ternyata masih hidup, lalu kemudian dia melanjutkan dengan penyembelihan, maka hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah halal. Dia disetrum dulu sampai lemas, kemudian atau dicekik sampai lemas, kemudian baru itu dia sembelih, digorok lehernya pakai pisau atau pakai benda-benda tajam yang lainnya, hukumnya adalah halal. Namun perbuatan yang dilakukan tersebut adalah makruh, tidak disukai, karena termasuk menyiksa hewan. Nah, namun kalau seandainya disetrum, dia mungkin pingsan. Kalau dia lihat dia masih ada tanda-tanda kehidupan, maka disembelih hukumnya adalah halal. Demikian pula kasus hewan yang mungkin makan tanaman yang mungkin dia keracunan dengan tanaman tersebut, sehingga kalau dilihat seolah-olah, wah ini mati atau hidup. Nah, kalau ada tanda-tanda kehidupan, sembelih saja. Disembelih, digorok lehernya agar kemudian menjadikan daging dari hewan tersebut menjadi halal untuk dimakan. Tanda untuk mengetahui hewan itu masih hidup saat dia sekarat itu dengan dua tanda, kata beliau. Yang pertama, ay anta taharrak, hewan tersebut masih bergerak, mungkin ekornya masih, ya kan? Oh, berarti meskipun badannya mungkin matanya sudah pejam, tidak ada kepergerakan, tapi ekornya masih gerak dikit. Oh, berarti dia masih hidup. Lakukan penyembelihan agar kemudian menjadikan daging dari hewan tersebut menjadi halal. Nah, menjadi halal. Yang kedua, ayyajriya min haddamul ahmar biquwah. Ketika disembelih, darah yang keluar itu kencang. Nah, meskipun tidak ada pergerakan, seolah-olah hewan itu sudah mati, namun ketika disembelih, mas darah yang segar, darah merah pada leher hewan tersebut masih menyemburkan dengan kencang, maka menunjukkan hewan tersebut masih hidup. Nah, kenapa? Karena jantungnya masih berdetak, masih memompa, yang menuju ditandai dengan apa? Ditandai dengan pancuran darah yang kencang. Meskipun badannya sudah tidak bergerak, namun dia masih hidup disebabkan karena jantungnya masih berdetak. Nah, syarat yang ke-8. Syarat yang ke-8, inharud dam, harus dengan mengalirkan darah. Harus dengan mengalirkan darah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ama anharad dam wa dzikra smullah alaihi fakulu, ketika dialirkan darah dan disebut nama Allah maka silahkan makan. Sehingga kalau tidak ada proses pengaliran darah dengan penyembelihan, maka daging dari hewan tersebut tidak boleh untuk dimakan. Tsumma in kanal haywan ghairu maqduri alaihi, adapun hewan yang tidak bisa disembelih secara normal seperti biasa, tasyarid, seperti hewan yang lepas, wal waqi' fil bar, atau hewan yang jatuh di sumur, atau hewan yang jatuh di gua, yang tidak bisa disembelih dengan cara normal, Maka kata beliau, kafa inharud dam, maka cukup dalam mengalirkan darah dari hewan tersebut dengan mengalirkan darah dari anggota tubuh manapun dari hewan tersebut. Apakah itu dengan cara ditombak ataukah dengan cara dipanah, ya kan? Atau mungkin dengan cara, mungkin kalau sekarang pakai senapan api, ditembak. Nah, meskipun bukan bagian leher, meskipun bukan bagian leher, dari manapun, yang jelas harus adanya aliran darah yang keluar dari tubuh hewan tersebut ketika hewan tersebut tidak bisa disembelih secara normal. Wal aula ayataharrama kana asra lizhaqan liruhi. Yang utama itu mencari titik di mana yang paling cepat menghilangkan nyawa hewan tersebut. Kalau pakai senapan api, tembak bagian jantungnya, ya kan? Tepat di jantungnya agar kemudian hewan tersebut cepat matinya. Disebabkan karena tersebut, dengan cara tersebut menjadikan hewan tersebut lebih cepat mati, dan tentunya untuk meminimalisir rasa sakit yang dirasakan oleh hewan tersebut. Adapun hewan yang bisa untuk disembelih secara normal, maka diharuskan penyembelihan secara normal, yaitu dengan cara memutus urat besar di sekitar hulqum, kerongkongan. Demikian pula mari, tenggorokan, ada dua urat yang besar di situ, mungkin urat nadi atau apa. Maka dengan memutus dua urat tersebut, itulah dari cara penyembelihan yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Nah, lebih utama lagi sampai memutus kerongkongan dan tenggorokan. Kerongkongan itu adalah saluran pernafasan, tenggorokan itu saluran makanan dan minuman, semuanya diputus. Jadi ada dua urat yang besar antara kerongkongan, kemudian ditambah lagi memutus kerongkongan tersebut, ditambah lagi memutus tenggorokan. Ini empat yang kita, ya ini ketika penyembelihan dianjurkan untuk memutusnya agar matinya hewan tersebut lebih cepat. Dan tentunya di bagian samping di sini itu ada saraf-saraf kecil yang juga menjadi aliran darah, dan itu dianjurkan pula untuk diputus. Nah, jadi ada urat besar yang di situ kencang, yang mengalirkan darah yang kencang, yang biasa antum mungkin pernah lihat. Namun di sisi-sisi lain itu ada saraf-saraf, urat-urat kecil yang juga menjadi aliran darah kecil, sekecil suntik mungkin. Nah, itu juga alangkah bagusnya untuk diputus sekalian agar darah yang ada pada tubuh hewan tersebut cepat keluar sehingga dia pun lebih cepat matinya. Nah, syarat yang kesembilan, hewan yang disembelih adalah hewan yang diizinkan di dalam syariat Islam untuk disembelih. Nah, hewan yang disembelih adalah hewan yang mendapatkan izin berdasarkan syariat. Nah, karena ada dua hewan yang tidak diizinkan untuk disembelih berdasarkan syariat. Yang pertama adalah hewan buruan pada saat ihram. Nah, meskipun itu burung, meskipun itu mungkin rusa, ataukah itu kelinci, ataupun yang lainnya, ketika seseorang sedang ihram, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan berburu. Ketika dia sengaja masih saja ngotot berburu saat ihram, kemudian dia menyembelih, maka hewan tersebut hukumnya bangkai, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena penyembelihan tersebut tidak diizinkan di dalam syariat Islam. Meskipun dia membaca bismillah, meskipun dia membaca bismillah, maka hukum penyembelihan tersebut adalah penyembelihan yang batil karena tidak diizinkan di dalam syariat Islam. Nah, yang kedua, penyembelih atau hewan kurban yang tidak diizinkan penyembelihannya oleh seseorang, yang kedua adalah hewan tersebut masih memiliki hak terhadap makhluk yang lainnya. Seperti mungkin hewan yang dicuri, hewan yang disembelih tanpa izin pemiliknya. Nah, ketika dia menyembelih, maka hewan tersebut penyembelihannya adalah batil. Nah, namun di sini ada khilaf. Di sini beliau menyebutkan termasuk di antara hewan yang tidak diizinkan. Namun terkait dengan halalnya hewan curian yang disembelih oleh seseorang, ini terjadi khilaf. terjadi khilaf. Nah, dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan sesuatu yang diraih oleh seseorang dengan hasil curian atau hasil ghasab tanpa izin, maka bagi pencuri atau bagi orang yang mengghasab tadi, atau bagi pula orang yang mengetahui kalau itu adalah barang curian, tidak halal memakan dan memanfaatkan barang tersebut. Sehingga demikian pula, tatkala dia tahu sapi ini adalah sapi curian yang disembelih oleh orang yang tidak diizinkan dari pemiliknya, dia tahu ini sapi curian, maka dia tidak boleh memakan daging dari hewan tersebut. Orang yang mencuri, yang menyembelih, dan siapapun yang tahu bahwasannya itu adalah sapi curian, maka tidak boleh memakan daging dari hewan tersebut. Nah, namun beliau menjelaskan, adapun penyembelihannya, selama dia muslim ataupun ahlul kitab, maka penyembelihannya adalah penyembelihan yang sah. Penyembelihan yang sah. Sehingga mungkin setelah dia menyembelih, dia membaca bismillah disembelih, ketangkap orang ini, orangnya dipenjara, nasib kambingnya atau sapinya gimana? Halal untuk dimakan si pemilik dari sapi tersebut. Kenapa? Karena penyembelihan tersebut adalah penyembelihan yang halal. Jadi untuk memakannya, bagi pencuri, bagi orang yang mengetahui itu adalah barang curian, tidak boleh memakan barang tersebut. Namun penyembelihannya adalah penyembelihan yang sah, yang halal, sehingga tatkala mungkin orang ini setelah disembelih dikembalikan ke orangnya, si pemiliknya, maka si pemilik halal boleh memakan daging dari penyembelihan tersebut. Nah, lanjut sekarang pasal yang ke-9. Kita sebutkan saja secara ringkas ya, biar kita selesaikan meskipun kita tidak membaca keseluruhan dari kitab. Kita menyebutkan saja secara ringkas. Pasal yang ke-9 adalah adab-adab menyembelih. Karena ini yang cukup penting ya. Cukup penting bagi kita mungkin dalam masalah hewan atau yang kita sudah paham. Nah, terkadang itu yang kita tidak sadari itu pada adab-adab saat menyembelih. Ada beberapa adab yang mesti untuk diperhatikan bagi orang yang menyembelih. Yang pertama, di antara adabnya adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat saat menyembelih. Jadi ketika dia menyembelih, si penyembelih ini menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang kedua, al-ihsan fi tadhkiyatiha, berbuat baik pada saat menyembelihnya. Bagaimana cara berbuat baik kepada hewan yang akan kita sembelih? Yaitu dengan menggunakan senjata, ini alat yang tajam. Nah, alat yang tajam dengan proses yang cepat dan kuat. Nah, dengan proses cepat dan kuat. Semakin cepat dan semakin kuat saat dia menyembelih, maka itu semakin bagus. Nah, tentunya dengan memperhatikan apa-apa saja yang harus dia putus saat menyembelih. Bahkan sebagian mengatakan ini adalah adab yang wajib. Nah, adab yang wajib, harus tajam alatnya, demikian pula prosesnya harus cepat dan kuat, sehingga tidak menyiksa. Nah, ini menyakiti, menyiksa hewan tersebut. Nah, adab yang ketiga adalah ketika hewan yang akan disembelih itu adalah unta, maka penyembelihannya dengan cara nahar tadi, dengan cara menusuk di bagian leher, yang dilakukan oleh orang yang ahli. Kalau selain unta, maka dianjurkan dengan cara dhabh, disembelih dengan cara membaringkan hewan tersebut di atas tubuhnya bagian kiri. Nah, jadi dimiringkan, yang kiri di bagian bawah, yang kanan di bagian atas. Ini dilakukan bagi seseorang yang menyembelih dengan menggunakan tangan kanan. Kalau tangan kiri mungkin sulit ya. Bagaimana orang kalau yang menyembelih pakai tangan kiri, kalau posisinya ini sulit, maka kata beliau, boleh dia membaringkan hewan tersebut di bagian tubuh yang sebelah kanan. Jadi kalau kita mungkin, kalau kita menyembelih pakai tangan kanan, kepalanya sebelah selatan. Kalau dia menyembelihnya pakai tangan kiri, berarti kepalanya di atas, di sebelah utara. Nah, yang jelas dianjurkan dia menghadap kiblat, terserah kepalanya mau di bagian selatan atau di bagian utara. Yang jelas dianjurkan dia menyembelih dengan menghadap ke arah kiblat. Dianjurkan untuk meletakkan kaki kita di leher hewan tersebut. Nah, diletakkan leher. Gunanya untuk apa? Agar semakin kuat posisi kuda-kuda kita saat menyembelih hewan tersebut. Semakin kuat. Nah, sangat memang beda ketika kita meletakkan kaki atau lutut kita di leher tersebut dengan tidak. Itu sangat berbeda. Kalau kita meletakkan kaki kita di bagian leher atau mungkin lutut kita di bagian leher itu, kuda-kuda kita itu semakin mantap, sehingga dalam penggorokan menyembelih itu semakin kuat dan semakin cepat. Dan ini disebutkan oleh para ulama termasuk diantara adab yang mesti diperhatikan. Kemudian adab yang berikutnya ketika menyembelih, yaitu dengan cara memotong hulqum mari ziyadatan ala qatrin wajjain. Yang dipotong minimal itu apa? Kerongkongan, tenggorokan, dan dua urat besar yang berada di antara kerongkongan. Nah, ini dilakukan agar lebih cepat dalam mencabut nyawa dari hewan tersebut. Yang berikutnya, hendaknya di antara adab, hendaknya seseorang yang hendak menyembelih itu menyembunyikan senjata tajamnya, menyembunyikan pisaunya dari pandangan hewan. Ya, meskipun dia hewan, meskipun mungkin dikatakan dia tidak berakal, namun dia juga akan merasa takut ketika adanya benda-benda yang mungkin dia pahami itu akan melukai dia. Buktinya orang gembala itu yang biasa bawa kayu, biasa bawa cambuk, itu sapi, tidak usah kita pukul, kita jalan bawa cambuk saja, sapinya sudah takut, sudah memiliki mungkin perasaan atau gimana. Nah, maka demikian pula untuk adab yang baik saat kita hendak menyembelih, jangan biarkan pisau atau parang kita itu dilihat oleh hewan. Sembunyikan sesembunyi mungkin, sehingga hewan tersebut betul-betul tidak merasa kalau dia itu sebenarnya akan disembelih. Nah, jangan kemudian ditakut-takuti. Biasa di depan matanya hewan. Ini tidak disukai oleh para ulama. Adab yang berikutnya adalah dia dianjurkan untuk bertakbir setelah membaca basmalah. Nah, setelah membaca basmalah, bismillah, dianjurkan untuk bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, karena ini yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang ketujuh adalah menyebut saat penyembelihan, apakah itu kurban ataupun akikah, nasikah. Maka dianjurkan untuk menyebut nama orang yang berkurban tersebut. Nah, kalau akikah dia mengatakan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada minka walaka, Allahumma hada akikatu fulan wa fulanah, seandainya ya Allah ini akikahnya fulan atau fulanah, ketika akikah. Namun ketika dia menyembelih, seperti di sini disebutkan beliau mengatakan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka anni, kalau dia menyembelih sendiri. Kalau dia menyembelihkan orang, seandainya Abdullah, dia mengatakan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka an Abdillah, Allahumma taqabbal minhu wa min ahli baitih, seandainya ya Allah ini merupakan darimu dan untukmu, dari fulan, kurbannya fulan, maka terimalah kurban ini dari dia dan dari keluarganya yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Nah, ini sepantasnya bagi orang yang menyembelih untuk bisa membaca yang seperti ini, karena ini diantara adab yang dianjurkan oleh para ulama. Dia membaca bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka anni, kalau dia menyembelih hewannya sendiri. Kalau dia menyembelih secara patungan, ya dia sebut anni, an Muhammad, wa an Ahmad, wa Abdullah, wa Rahman, dan seterusnya. Allahumma taqabbal minhum wa ahli baitihim, ahli baitihim, dan seterusnya. Ini adab-adab yang disebutkan oleh beliau. Kemudian pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-10. Kita sebutkan secara ringkas. Pasal yang ke-10, fi makruhati dzakah. perkara-perkara yang tidak disukai saat penyembelihan. Yang pertama, ayyakuna bi'alatin kalatin ay ghairi hadah, menyembelih dengan senjata yang tumpul, tidak tajam. Bahkan beliau mengatakan ini bukan hanya sekedar makruh, as-sahih yahrum dzalik, haram hukumnya. Tidak boleh menyembelih dengan senjata yang pisau yang tumpul. Sangke tumpulnya dia mungkin berulang-ulang dalam mengiris lehernya. Ketika seseorang melihat itu pasti akan merasakan bagaimana menderitanya hewan tersebut. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Pilih senjata yang tajam. Pilih senjata tajam sehingga jangan memakai alat-alat biasanya. Cari yang paling tajam agar kemudian lebih cepat dalam proses pengirisan leher dari hewan tersebut. Ayyuhidda alatadzaka wal bahimatu yan tanzur. Di antara yang tidak disukai adalah ketika dia mengasah pisau atau parangnya dalam keadaan hewan itu melihat. Nah, yakni ketika menajamkan alat untuk menyembelih, cari tempat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh hewan yang akan disembelih. Nah, yang ketiga, ayyudzakil bahimatal ukhra wa ayyudzaki wal bahimatal ukhra tanzur ilaiha. Ketika dia menyembelih dalam keadaan hewan yang lainnya itu melihat. Nah, jadi tidak tertutup. Dia menyembelih di tempat yang terbuka sehingga proses penyembelihan itu disaksikan oleh hewan-hewan yang lainnya yang nantinya dia akan disembelih. Nah, maka segala sesuatu yang dapat memberikan perasaan yang yakni menakutkan pada hewan tersebut maka kita hilangkan. Ketika menyembelih harus di tempat yang tertutup. Kemudian setelah penyembelihan kemungkinan darahnya itu akan berceceran di mana-mana, bersihkan sebersih mungkin kalau bisa, agar kemudian apa, hewan tersebut ketika diambil datang giliran dia, dia tidak menyaksikan sesuatu yang menakutkan dari darah yang berceceran di tempat penyembelihan tersebut. Berikutnya perkara yang tidak disukai adalah ayyaf ala ba'da tazkiyah mayu'allimuha. Dia melakukan sesuatu yang melukai hewan meskipun setelah disembelih. Nah, meskipun sudah digorok, meskipun sudah terputus urat kerongkongan dan tenggorokan, namun tidak disukai untuk melakukan perkara-perkara yang dapat menyakiti hewan tersebut. Seperti contoh kata beliau, dia belum mati total lalu kemudian menebas lehernya, atau dia langsung menggantung hewan tersebut untuk dikuliti, atau dia memutus, memotong bagian-bagian dari tubuh hewan tersebut dalam keadaan dia belum mati total. Belum mati total langsung kakinya diputus. Nah, ini tidak diperbolehkan. Maka harus menunggu hewan tersebut betul-betul mati baru kemudian kita lakukan yakni berikutnya dari pengulitan ataupun pemisahan daging dari hewan tersebut. Kata beliau, bahkan ketika seseorang memotong bagian tubuh dari hewan tersebut dalam keadaan dia belum mati, beliau mengatakan yahrum dzalik ala sahih. Berdasarkan pendapat yang sahih, yang benar, hukumnya adalah haram. Dia berdosa. Bukan hanya sekedar makruh. Dia berdosa. Sehingga intinya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimahullah, beberapa perkara-perkara yang mungkin dapat memberikan rasa takut pada hewan yang akan disembelih, maka kita sembunyikan. Pada saat proses penyembelihan atau pada proses pencincangan, maka semuanya harus tertutup dari pandangan hewan-hewan yang lainnya. Nah, kalau mungkin hewannya jauh, ya tidak perlu pakai satir, tidak perlu pakai penutup, silahkan. Namun kalau hewannya diikat di sekitar penyembelihan, maka di situ pasti dibutuhkan apa? Penutup kain atau yang lainnya, agar kemudian proses penyembelihan, proses pengulitan, proses pemisahan daging, proses pencincangan daging tulang tidak dilihat oleh hewan yang akan nantinya disembelih. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini masyaallah ikhwah yang bisa kita sampaikan secara ringkas yang mungkin cepat ya, karena pengejaran materi dengan waktu yang singkat yang kita miliki. Kalau di sini beliau menyebutkan wa ilahuna intaha ma aradna talkhisahu min kitabi ahkamil udhiyati wadzakah. Sampai sini berakhir apa yang kita inginkan dari ringkasan dari kitab ahkamul udhiyati wadzakah. Nas'alullah ta'ala yanfa'a bihi wa bi aslihi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan manfaat dari kitab ringkasan ini ataupun kitab aslinya. Wa kana al-faragh minhu asra yaumil arbi'a. Selesainya penulisan kitab ringkasan ini pada waktu asar pada hari Rabu al-muwafiq bertepatan pada tanggal 13 Dzulhijjah pada tahun 1400 Hijriah. Berarti penulisan kitab ini ditulis oleh beliau sekitar kurang lebih 44 tahun yang lalu. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian ikhwan, selesai kita menyebutkan pembacaan kitab ini secara ringkas dan cepat. Mudah-mudahan bisa difahami dan terlebih lagi mudah-mudahan bisa direalisasikan dan diamalkan dalam proses penyembelihan nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya afum minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.